perkembangan dunia sekarang ini memang kelihatannya arahnya kepada kebingungan konsep dunia yang ujung-ujungnya pilihannya kepada Islam. Itu sudah ramalan orang ramai, bukan ramalan. Kalau kita akidah memang tidak ada jalan kecuali dengan ajaran Allah, itulah kita selamat dunia akhirat. Tapi sekarang tuh Allah menciptakan alam ini dengan proses yang berbeda-beda itu. Sekarang arahnya kepada orang harus menyadari bahwa hanya dengan Islam ini kemelut dunia ini bisa diatasi. Coba kita perhatikan di Indonesia ini kan, itu Banser siap membela Ahok dan siap mati membela Ahok untuk Pancasila yang kelima. Sekarang FPI siap juga mati menentang Ahok untuk Pancasila yang kelima. Sama-sama konsepnya kan, tapi bertengkar. Terus Salafi sama Aswaja, Ahlussunnah wal Jamaah sama Salafi sama apa sama ini ekstremis sama apalagi seperti Muhammadiyah itu namanya istilahnya apa tuh sama iya seperti Muhammadiyah itu julukannya sama Wahabi iya Wahabi itu semuanya mereka ini kan Islam sekarang konsep sama Pancasila 45. Yang satu bela Ahok, yang satu menentang Ahok. Tapi kan untuk pengadilannya Pancasila 45. Itu bagian-bagian nasional. Sekarang bagian umat Islamnya Aswajanya ngelawan Wahabi. Wahabi ngelawan lagi apa? Ngelawan lagi ini Salafi. Bid'ah katanya. Sehingga ini tidak memakai, tidak ada hubungannya dengan ini, tapi dia bertengkar juga atas nama Islam, pemurnian ajaran Islam. Nah, jadi ini di sini nggak selesai, di sini nggak selesai. Maka kalau dengan kita ajak mereka ini semuanya kembali kepada Quran Sunnah, memang tepat sekali waktunya ya kita mengajak mereka kepada Quran Sunnah. Sehingga mereka pada umumnya memang menerima surat yang kita kirimkan itu diterima oleh pada umumnya mereka. Artinya sepertinya begitulah arahan Allah supaya manusia ini berubah, kan itu ada kulillahumma kulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha, itu kan Allah punya urusan. Jadi perkembangan ini pasti Allah sudah ada catatannya. Seperti Rasulullah nanti setelah aku ini akan ada 30 tahun khilafah menuju gua, akan ada Mulkan Adon, akan ada Mulkan Jabariyah. Ini kan belum. Artinya ya begitu, pas mau tidak mau ya ke situ. Alam ini membawa umat ke situ. Nah, sekarang ini kira-kira ini kita baca ayat-ayat dengan kenyataan ini arah umat ini diarahkan kepada kembali kepada as-sunnah, kepada Al-Qur'an as-sunnah. Nah, alhamdulillah kita sudah mendahului ajakan kepada khilafah ini. Sekarang Erdogan itu kita salut bahwa dia mulai memerahi umat Islam sedunia. Kenapa tidak bersatu untuk kembali kepada syariat. Jadi dia mau mengdung-dungkan umat Islam sedunia harus bersatu gitu. Nah, ini kan suatu yang kita tunggu-tunggu alhamdulillah. Cuma amal kita sepanjang ke sana itu ada suatu yang penting bahwa tadi pagi itu saya cerita-cerita itu bahwa di dalam Quran itu ada qad aflahal mu'minun alladzina hum ala salatihim khashi'un. Jadi telah sukses orang sholat itu sukses. Falah, falah kan aflah. Surah Al-Mu'min. Coba qad qad aflah al-mu'minun alladzina hum fi sholatihim fi sholatihim fi fi itu dalam Islam itu dalam. Di saat kalau rumah itu fi-nya di sini. Kalau tidak di dalam sini, ini namanya bukan fi. Mungkin di atas atap itu ala namanya. Kalau fi itu di dalamnya. Fi sholatihim khasi'un itu sukses. Maka saya perhatikan kalau orang sholat itu hayya ala sholat, langsung hayya ala falah. Artinya kalau kita tidak nyaut hayal sholat itu tidak bakal ada hayal falah itu. Maka Rasulullah bilang pengen kubakar mau orang yang berada azan tapi nggak mau datang. Sampai begitu Rasulullah, ada Ibnu Ummu Maktum itu, ya Rasulullah saya ini kan rumah saya sudah jauh, juga saya buta. Ibnu Ummu Maktum itu. Kemudian pohon-pohon masih banyak di jalan. Saya enggak lihat. Batu-batu. Lubang-lubang. Jadi bagaimana saya kesini? Saya mau menentukan orang yang secara rutin istiqomah mengantar saya. Dia tidak. Tidak ada yang artinya bisa. Artinya betul-betul kita harapkan. Jadi kerjaan yang mengantar pulang pergi saya enggak. Artinya banyak alasannya. Kemustahilan lah saya kalau bisa terus bisa tepat mengikuti jamaah. Sampai Rasulullah bilang, oh iya, kamu enggak usah, enggak apa-apa, dibenarkan secara sebagai manusia kan ya. Iya masa dipaksa begitu orang apa enggak. Enggak mungkin kan, artinya secara rasional itu enggak mungkin lah. Wah, kamu tetap ke sini, enggak mungkin kan. Tapi begitu meloyong, Jibril datang. Jibril datang. Ibnu Maktum sini dulu. Ente dengar aja enggak dari tempat ini? Dengar. Oh, kalau dengar datang. Karena dia dengar kan. Nah, saking pentingnya panggilan itu, azan itu. Kan kuping azan. Walau ujunun la yasma'u nabiha. Kan ada itu. Bahwa mereka itu yang tidak dapat hidayah itu punya telinga tapi enggak mau dengar. Saya tidak mendengar kebenaran kan. Maka azan itu panggilan itu disebut ujun, disebut kuping. Kuping itu torek apa enggak torek. Sehingga ditanya sama Rasulullah, kamu dengar enggak? Masalahnya kan kuping. Dia bilang, ya ku dengar Rasulullah orang tidak kasan. Oh, kalau dengar, datang. Sehingga Rasulullah sebenarnya ku ingin ini bawa api gitu, obor. Begitu ada azan yang kupingnya dengar itu, kemudian ku dapati dalam rumahnya masih tidak berangkat, ku bakar rumahnya. Tapi begitu. Kalau kita ini bagaimana ya? Mulai azannya panggilan sudah torek kita. Nah, jadi jadi enggak cocok. Oh itu azan itu dibilang kuping. Udunun kan? Udunun. Udunani. Adanun. Kuping. Hmm. Kalau orang enggak torek itu dengar. Jadi kalau dengar datang. Kan gitu maksudnya panggilan. Maka hayal sholat supaya ada hayal falah. Maka qad aflahal falah itu sukses, bukan untung. Jadi kalau fauzun adzim itu surga kan, fauzun itu untung, untung besar. Untung besar itu surga, bukan sukses. Soalnya masuk surga itu wah itu untung tidak ada tarangnya, fauzun. Kalau fala ini sukses. Nah, kesuksesan dunia ini walaupun rugi juga sukses. Istilahnya dunianya sukses. Kalau kita ini mencari ketentraman, terus orang kaya bisa tentram nggak? Ada nggak jaminan? Bahwa orang kaya banyak duit di tentram hidupnya, dijamin nggak? Semua kita nggak ada yang bilang dia dijamin kalau kaya, nggak ada. Ada orang kaya bunuh diri, orang kaya cerai, kawin cerai, kawin cerai, orang bilang film, mana dia? Tapi kalau ditanya miskin tapi tentram hidupnya, kaya tapi susah, pilih mana? Pilih kaya. Saya kira nggak ada yang pilih kaya. Daripada kaya ruwet, mendingan miskin tapi tentram kan. Nah, kesuksesan itu begitu, namanya sukses itu, yang disebut sukses itu tentram hidupnya. Ndak ini, ndak pusing, maka takwa itu alladzina taqun apa inna aulin syatrin inna auliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu orang sukses itu. Ndak khaufun wa la yahzanun, ndak ada susah, ndak ada pening, takut ndak. Dan takut dan tidak ada susah. Nah, orang takwa kan. Nah, sementara takwa itu tadi saya terangkan pagi-pagi sedikit di sini. Takwa itu wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Belum sampai ke sana lagi. Rizq menisul tasib wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Janji-janji takwa itu. Sementara takwa ini syarat mutlaknya kalau dia beriman salat bukan saum. Itu surat At-Talaq ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. At-Talaq ayat 2 ya. Ayat 2 ayat 3. Ayat 2 3. Dan 5 lagi banyak lagi janjinya. Tapi Al-Baqarah itu awal ayat 22 juga kan. Udan lil muttaqin. Muttaqin situ ya minna bil ghaibi minna qoyyi minna sholat. Sholat bukan. Jadi kita ini sholat ini memang prinsip utama untuk tanha nifasai umumkan. Orang kerusakan-kerusakan karena mereka tidak sholatnya enggak benar. Kalau sholatnya benar pasti dunia ini aman. Maka Rasulullah SAW itu kalau kamu ajar bukan diajar disuruh beriman dulu anak kecil, enggak. Yang pertama disuruh ada yang 6 tahun dia apa? Diajar sholat. Masa janji Allah itu bohong? Ya sholat kita yang bohong. Karena kita enggak paham. Ini kan bahasa kampung orang Arab. Kita enggak paham. Jadi bagaimana mau benar? Paham dikit-dikit ya, sedikit-dikit lah janjinya Allah kenal. Banyak-banyak lah janji Allah itu. Tanal pasayu minta sholat itu kan. Jadi ya rizq yaj'al lahu makhraja. Semua problematika kehidupannya pasti tidak ketemu dalam keluarga. Enggak ada jalan, ketemu dalam buntu hidupnya. Apapun keadaan selalu dia ketemu dalam keluarga. Enggak ada jalan buntu. Karena sholatnya. Karena orang takwa tadi itu yukminu sholat, yukminu nabil gaib. Kalau sudah beriman kepada yang lain, beriman kepada Allah, pada surga, neraka, beriman, ya harus yukminu sholat. Itu awalnya. Jadi kita ini memang sholatnya, maka saya sudah bikin sholat itu. Tapi sekarang malah buku-bukunya saya tidak tahu sudah pada hilang. Padahal saya sudah bikin sholat dari takbir sampai akhir. Bagaimana sebenarnya sholat? Dari tafsir Allahu Akbar, apa maksudnya? Sudah saya buat supaya semua orang hilafah itu dulu sudah pertama itu. Sebelum hilafah saya sudah bikin. supaya orang apa itu sholatnya itu benar. Itu saya sudah tulis sebelum memanfaatkan khalifah. Begitu pengajian hari Sabtu itu sudah saya ibu-ibu hari Sabtu itu dulu 42 tahun yang lewat itu, sudah saya kasih tahu si istrinya Mustafa itu sudah perbanyak itu bukunya, ajarin semua gitu. Lama-lama kok malah sepi gitu. Padahal sudah sampai salam dari takbir sampai salam sudah saya buat gitu. Nah, padahal ini prinsip. Saya tidak mungkin kalau kita tidak dapat ketentraman hidup pasti sholatnya enggak benar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kok munkar tahu banyak, pasti sholat enggak benar, pasti sudah. Sebab Allah enggak mungkin bohong. Dia gelisah hidupnya, pasti sholatnya enggak benar. Sebab Allah bilang orang yang fi sholatihim khasyi'un pasti dia sukses, pasti sukses. Kalau sholatnya suksesnya itu tadi, ya tadi sukses itu jangan bayang sukses. Kalau bangun sendirinya sukses bukan, ya mungkin juga. Kalau bisa dipilih, ya kaya dan sukses. Tapi kan sukses itu maksudnya mendapat kebahagiaan hidup, dunia, akhirat hidup. Masalahnya kan ketentraman jiwa dan kehidupan kan. Menghadapi kehidupan dia tentram, itu sukses. Orang mencari kaya duit-duit supaya sukses itu tak sebenarnya tujuannya kan sukses. Oleh Allah bilang, kalau kamu khusyuk dalam sholat, kamu sukses. Nah, jadi sampai Rasulullah bilang, kamu sholat seperti aku sholatnya enggak? Tidak bilang, kamu puasa seperti saya puasa. Padahal ya begitu juga kan. Tapi tidak begitu dianu. Sholat itu sholat seperti yang kamu lihat saya. Cuma kalau ada salah sholatnya, mesti banyak gangguan hidupnya. Banyak gunda gulananya, banyak problem, banyak macam-macam. Nah untuk itu, ya maka kata Muhammad tadi pagi itu, iya penting juga belajar bahasa Arab ya. Saya bilang bukan penting. Belajar bahasa Arab itu wajib hukumnya. Orang tidak belajar bahasa Arab tidak akan ketemu kebenaran. Cuman untuk ngomong tidak wajib. Tapi kalau untuk beribadah wajib. Karena tidak bisa diganti-ganti ibadah itu. Allah Maha Besar, tidak bisa. Kepadamu aku menyembah dan kepadamu aku minta tolong. Tidak bisa diganti-ganti. Jadi wajib. Jadi kita ini wajib memang bahasa Arab itu. Karena itu din kita di situ. Lah kalau sholatnya tidak paham, kapan mau khusyuk? Kapan bisa memahami masalah kan? Padahal itu janji Allah, tidak mungkin meleset. Rezeki kita lancar, tanpa dia bisa perhitungkan. Di luar perhitungan dia, rezekinya lancar. Apa iya? Ya kalau kita tidak datang, enggak bisa. Loh, di luar yang kamu hitung, kata Allah masalah ini bohong. Apa rezeki itu bukan dari Allah? Cuma tidak kelihatan aja. Apa emas dan lagi pok gitu ya enggak, tapi kan mesti bukan kerjaan kan. Nah, maka saya bilang sekarang ini banyak orang bertuhan kepada dari rezeki, bertuhan kepada kerjaan. Tuhan itu kerjaan. Maka apa yang penting kita ini, yang penting itu kewajiban kita itu apa, itu kewajiban kita ibadah, bukan yang lain. Maka kalau bicara kehidupan, jangan bicara dunia dulu. Bicara kewajiban dulu. Kewajiban kita ini ibadah. Jadi, apa kewajiban saya? Itu dulu, baru yang lainnya nyusul. Jadi, apa kepentingan saya? Itu jawab apa cerita pikiran orang kafir-kafir. Apa keuntungan saya, apa kepentingan saya, apa keinginan saya, itu kerjaan cara berpikir yang kafir. Kalau berpikir yang lain, apa kewajiban saya? Mau hancur juga di situ, tidak apa-apa. Kewajibannya apa? Ini enggak mau kewajibannya hitungan dunia dulu baru. Jadi kewajibannya nomor dua. Maka saya perhatikan orang kebanyakan ya kalau umat ini seperti saya dengar laporan dari daerah-daerah dari BMBM itu, oh si Anu itu termasuk BM kita juga yang nggak bayar itu sudah sekian lama kata laporan bagian infak kan utang tidak diutamakan, kalau itu kewajiban. Dia hitung dunia dulu untuk sampai kepada kewajibannya. Bukan dia hitung kewajiban dulu, jadi dunia ini dikerahkan untuk kewajibannya. Bukan, terbalik. Nah, makanya susah dia. Orang-orang seperti itu, saya lihat susah itu. Enggak temu jalan keluar. Kayak, kok nama, kok itu, kayak buntu gitu. Saya lihat. Soalnya dia, dunianya itu bukan kewajiban dulu yang ditanyakan. Kepentingan dulu. Nah itu. Iya. Padahal kan nak budi dulu. Nah itu. Nah ini yang sering. Iya ya. Maka saya yang miskin ini merasa kaya juga sudah. Saya pikir-pikir lah untuk apa. Kan kita hidup makan juga, minum juga. Kok bisa kita pening padahal kita ini bukan lapar, bukan nggak bisa tidur, lapar nggak, tidur juga nyenyak. Kenapa kok pening-pening, ada apa lagi? Ya sudah, maka pertanyakan diri kewajiban, baru mempertanyakan ini lain-lainnya. Jangan kewajibannya nanti dulu, yang penting dunianya dulu untuk kewajiban, bukan. Kewajiban kita bagaimana? Kita akan gunakan dunia ini untuk kewajiban dulu. Maka ini ya, kalau kita di sini umpamanya masuk jam 8 kewajiban. Saban pagi kalau kita kewajiban masuk jam 8 saya masuk. Dia hari Ahad atau hari Senin masuk jam 8 kewajiban. Saban habis sudah ditetapkan dia kewajibannya itu umpamanya hari Senin harus masuk. Terus pagi-pagi bukan bagaimana saya masuk pas jam 8, tapi dipikirkan, oh di sana ada bayar utang. Wah, dia janji jam 8. Nah, dunianya dulu, baru kewajibannya. Itu terbalik sebenarnya. Mestinya dia bilang, oh maaf, kalau jam 8 nggak bisa, saya jam 8 masuk kantor kewajiban. Sudah tetap kewajiban. Nanti, aneh saja ya, jam 10 aja. Nanti dia sampai kewajibannya lalu dia izin, baru jam 10 dia kalau pun bisa diizin. Kalau tidak ya besok aja. Atau pokoknya kewajibannya dulu, jangan dulu kepentingan, jangan. Kewajiban baru kepentingan yuk. Nyusul. Ini enggak, kadang-kadang kepentingan kita dulu, kewajiban belakangan datangnya. Nah, berarti hidup ini untuk yang mundur. Kewajiban ibadah, kan? Nah, ya masalahnya itulah kita ini. Maka kuncinya di sholat. Kuncinya di sholat, tidak di tempat lain. Maka sholat itu kita harus saya pikir ini harus diulang-ulang lagi nih. Allahu Akbar. Bro, sampai pernyataan kan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Tahu-tahu plan kehidupan ini pantas dia kaya buat usahanya hebat. Oh salah. Orang usahanya hebat tidak kaya. Banyak orang usaha pagi sampai sore sampai yang miskin. Usaha bukan usaha hebat. Usaha itu bukan Tuhan nak bagi rezeki. Dagang itu bukan Tuhan. Dia tidak bagi rezeki siapa-siapa. Itu kewajiban saja. Oh saya kewajiban dagang. Nah begitu dia masuk pasar dagang. Dia harus mikirin bukan untung, nanti dulu mikirin untung. Kewajiban saya apa sebagai pedagang? Tidak boleh bohong, harus timbangan tidak boleh kurang. Bahkan sarannya Nabi harus berlebihkan supaya tidak kurang, jangan pas. kalau bisa ya, tapi pasnya itu kewajiban. Kalau kurang haram. Itu kewajiban, dipikirkan kewajiban baru dagang. Ini enggak, mau dagang dipikirkan untung. Bukan kewajiban, nah, sudah salah, dia enggak sadar itu. Dia berdagang itu mikir, wah ini laris nih. Hari ini nih maju di sana ini. Kejar ke sana kan, karena dipikirkan hasilnya banyak di sana kan. Padahal itu bukan Tuhan. Tuhannya yang bagi rezeki itu kan Allah. Tapi yang dihitung kerjaan kan, nah mestinya kewajibannya dihitung. Karena saya berdagang, saya harus jujur, dan saya tidak boleh nipu, tidak boleh merahasiakan aib barang. Saya harus kalau timbang, harus punya timbangan. Jalan, bismillah. Mau untung, mau rugi, pokoknya kewajibannya yang dipikirkan. Nah, baru dikasih oleh Allah satu keberhasilan. Walaupun rugi barangkali, tapi kehidupannya sukses. Walaupun satu saat dia rugi, dirugikan sebagai ujiannya, tapi tidak membuat dia gelisah. Karena dia sudah mengutamakan kewajiban, bukan mengutamakan kepentingan. Sebab Allah yang membuat kepentingan kita hidup ini ibadah, kewajiban itu. Waktu duhur ibadah duhur, waktu sore ibadah duhur. Maka saya contohkan tadi pagi, coba ada sembako. Ada sembako situ, ramai. Datang suatu truk besar. Siapa yang empat dapat sembako ini satu truk. Orang 40-an, paling orang 50-60 telat kita enggak dapat bagian. Begitu sembako azan. Memenuhi azan atau memenuhi panggilan sembako? Kalau dunia itu kan pasti dapat sembako. Tapi kalau wah ini azan, sholat ini dapat enggak urusan itu bukan. Hidup bukan di sembako. Nah itu namanya kewajiban. Ya kita harus saring memang. Maka saya bilang kewajiban orang kaya membela orang miskin. Orang kaya bikin rumah, mengontrakin rumahnya. Kan yang kita terima. Tapi kesadaran karena hidup begitu. Kiai-kiainya dia tidak merasa itu suatu keterimaan. Karena dia kaya kan. Bagaimana bantu orang yang punya rumah, membantu hidupnya ada. Tapi dibuat kontrakan. Sehingga dia, saya punya rumah ini tidak saya tempati, bakal rusak kalau 1 tahun kalau nggak tempati. Apalagi 2 tahun nggak ketemu bakal rusak. Saya cari orang miskin. Karena itu namanya ini agung kewajiban tadi kan. Cari orang miskin. Mau nggak kamu tinggal di rumah saya? Iya, saban pagi kamu satu. Kalau kacanya buruan, kamu lap. Kalau jepitannya bocor, kamu tambah. Oh, begitu. Waduh. Yalah, saya menolong bapak. Tapi kamu bayar sama saya. Loh, bukan bapak yang bayar saya. Ya kamu bayar. Jadi rumah satu ini, 20 tahun, sudah saya jual berapa puluh kali itu. Suruh bayar, suruh bayar. Lalu ada pertanyaan dari warga kita, bagaimana kalau hotel? Sebab hotel itu ada tukang cucinya. Kita cuma datang tidur situ kotor, tukang cucinya siapa yang bayar? Ya yang tidur di situ lah. Air menyiapkan gelasnya, tehnya apanya. Ya tentu ada perhitungan usaha, lain itu mah. Masa? Ya kita, dia datang tidur pulang dia. Masa begitu aja konyol amat, jadi ada hitungan. Atau mobil disewa, mobil ini disewakan apa sih sekarang mobil sewa rental, direntalkan ya karena bannya sekian jam pakai, hitungan jam bannya sekian, 1 bulan jam bannya sekian, jadi ukuran ban ini 1 tahun, jadi kalau kita 1 tahun sekian 100.000 bannya. Mesinnya aus, kira-kira sekian. Oh, cet-cetnya hitung-hitungan, ukur rata kira-kira kalau disewa rentas 1 jam sekian, wajar. Perhitungan, rentas, wajar kan? Ini enggak, rumah saya ini bakal rusak kalau enggak ada yang diamin. Saya cari orang miskin yang enggak punya rumah. Saya suruh bayar, suruh jaga rumah. Sudah gitu, dia keluar, saya jual lagi, rumah itu suruh bayar orang lain lagi. Sampai 7 keturunan. Ini kan kita terima. tapi tidak dianggap itu sebagai sesuatu yang haram. Dianggap sebagai suatu kewajaran, sebab begitu kehidupan seperti bank. Mereka wajar saja, mana ada pikiran ini kan ya, hidup sekarang kan kewajiban. Tidak ada sekali bank berkena kepikir, tahu sih hukum riba, tapi tidak berlaku karena keadaan hidup. Nah, itu yang terjadi dunia sekarang. Kapan bisa selesai ini? Tidak bisa, kecuali orang yang benar-benar taat, yang sholatnya itu fi sholatin fasih. Kalau cuma sekedar kita pintaran, tidak bisa. Orang yang betul-betul kepada Allah itu menyerah. Maka takwa-takwa itu akhir ayatnya wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuhu. Yang berserah diri kepada Allah itu pelindungnya adalah Allah. Nah, itu yang kita karena pada ilmu kita kadang-kadang kurang memikirkan yang begitu. Karena itu perlu renungan. Maka kata ulama itu, siapa yang membaca Quran tidak bertadabbur, itu keluar dari Islam. Jadi tafsir-tafsir ulama masalah itu. Kenapa? Karena dia keluar, soalnya dia itu kan bahasa daerahnya, dia tidak tadabbur, jadi dia tidak paham. Jadi dia tidak berlaku ajaran itu. Ajaran Quran yang dibaca tidak berlaku untuk dia karena dia tidak tadabbur. Makanya dia keluar dari ajaran Islam, bukan dia jadi kafir, enggak. Tapi nilainya itu ya keluar dari ajaran Islam itu. Sementara kalau Allah bukan boleh ngomong gitu, lebih sadis lagi kalau Allah ngomong. Afalai tadabbarun al-Qur'an am ala qulubin afaluna surah Taufiq ayat 40 berapa? Apa tidak ditadabburi Quran di renung-renung? Atau memang mati juga? Mati itu terkunci mati hati. Wah, begitu serem banget. Kalau mata dia keluar dari Islam, artinya dia Islamnya dibaca tapi dia sendiri enggak ditadabburi ya. Dia keluar dari ayat itu kan. Oh, cuma dibaca. Sama dengan umpama burung beol baca qulu Allahu ahad, kan dia keluar dari kalimat itu. Tapi kan dia enggak sadar. Karena dia enggak paham. Lah maka itu wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumih. Enggak bisa ada nabi yang tidak bisa di qaumih. Lah kita ini kan orang Jawa, orang Lampung. Belajar itu malas, lebih malu ya. Nah, maka pokoknya taksin jadi lebih penting berlomba-lomba lah hafal Quran. Mana ada janji Allah apa siapa kuburan masuk surga, enggak ada. Siapa yang mengamalkan Quran? Maka ulama tadi enggak sampai di situ. Begitu orang sudah tadabur, siapa yang sudah membaca Quran dan mentadaburi Quran tidak diamalkan, keluar dari Islam. Kita baru belum sampai ke keduanya, baru ke satunya sudah pergi. Baru ke satu depan sudah keluar. Belum lagi ditambah lagi siapa yang membaca Quran sudah dia tadabbur, enggak juga makan keluar dari Islam. Jadi lebih jauh lagi, kita baru pertama tadi sudah keluar. Karena bulan Ramadan kita tadarus tamat-tamatan Quran, kayak sahabat kan, kita bilang nonton-nonton sahabat. Nyontohin sahabat apa? Kalau itu akal setan yang ada, bukan akal sahabat. Pas sahabat paham. Kayak saya berapa baca majalah hilafah itu. Nanti baca nomor 60 berapa kali? Wih, sudah 10 kali tamat. Paham betul sudah itu. Kan? Saya harus pintas lewat bacanya. Saya belum paham betul. Kalau sudah 10 kali, sudah 100 kali saya tamatin itu. Majalah nomor 60. Woi, dia benar-benar dia matang apa itu tahu ya prakteknya kan. Nah, karena itu jadi kita ini pengen sukses, pengen menang. Kadang-kadang saya tersenyum sendiri, gimana ya kalau saya ini pengen menang ini, apa nih umat saya dan umatnya masih kita seperti ini, pengen menang, pengen ada akhlak al-mu'minun. Soalnya khusus paham enggak baca ayat paling gampang. Apa artinya enggak tahu juga. Jadi bagaimana? Maka memilih imam sholat itu tidak boleh orang yang tidak mengerti. Sampai ada khusus, bukan memilih saya, memilih imam sholat itu ada khusus. Supaya maksudnya imam itu membantu jemaahnya. Lah kalau imamnya saja sudah ya kayak apa ya, kayak ayam mengotok jagung. Jadi bagaimana jadi? Pantas Rasulullah itu kalau pas saya baca sifat suratnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masya Allah ya. Itu kalau kali-kali itu sampai semaput nih. Kalau Rasulullah itu saking sambil merenung itu rukun sampai rukun saja itu 50 ayat orang baca 50 ayat Quran baru sekali rukun. Sujudnya sebegitu. Kita dua ayat belum selesai dibaca, pemada orang baca ayat dua ayat belum baca, kita sudah dua kali sujud rukun. Bagaimana? Kan dalil, tapi itu baiklah kan itu Rasul ya, kita tak bakal. Tapi kan istilahnya khusyuknya enggak ada, enggak bisa. Maka kata setan itu, aku apabila melihat orang yang sholat, maka aku goda dia. Kebutuhan kamu ini, kebutuhan kamu ini, oh di sana ada ini, di situ ada ini. Pokoknya aku isi dengan itu. Kata setan, bilang sama Rasulullah itu, dikasih tahu, dialog itu Rasulullah sama setan, iblis itu. Kerjaan kamu itu apa? Lalu itu kerjaannya. Kalau ada orang sholat, banyak lagi ini masalah sholat ya. Jadi kalau sudah sholat, hamba Allah mulai datang supaya tidak khusyuk. Sebab kalau khusyuk itu bahaya di setan. Tahtan hal tak saya minta. Jadi paksa minta kerja setan tuh minggir. Kita sudah sholat sampai dahi kita hitam. Setan itu sama kita tuh enggak minggir. Nah ini. Jadi memang harus paham. Jadi dia karena budi, dia karena sholat. Maka itu sholat 3 rakaat atau 4 rakaat ini. Ya namanya manusia perlu juga ada itu. Tapi kalau memang neman istilahnya asal sholat begitu kalau sekali-sekali itu namanya manusia supaya istighfar. Maka setelah sholat itu istighfar. Habis sholat langsung istighfar, bukan yang lain-lain. Nah, karena maksudnya itu sehingga menguntungkan kita. Artinya tidak bisa betul 100% nggak bisa. Cuma yang repotnya bukan ya bukan 100%, 50% juga enggak. Mungkin 2% kan repot itu. Untung masih diterima karena karena masih ada istilah pengampun Allah itu kata Rasulullah kalau kita berdosa kepada Allah itu sebesar apa gampang Allah ampuni asal kita sadar aja. Tapi kalau berdosa sama makhluk ini repot. Kita berdosa sama kita. Kita enggak minta maaf sama orang itu Allah enggak mau ngambil hak hambanya. Sampai di akhirat dituntut perkara dulu sama orang itu katanya. Oh, berdosa sama orang itu. Bayangkan. Sehingga kalau ada orang menceritakan jeleknya teman, dia mau bertobat, saya maaf ya, saya suka menceritakan situ jelek. Oh ya, sudah saya maafkan, sudah apa sudah, pokoknya jangan digemilang lah. Alhamdulillah, yang repot itu maaf saya pernah menceritakan situ jelek kepada orang lain. Saya minta maaf ya, saya pernah menghibah situ. Repotnya kalau ditanya, bagaimana kamu menghibah saya? Nah kan? Kalau nggak ditanya, ya, yalah, sudahlah. Kalau pernah juga saya sudah yang penting nggak sekilas. Alhamdulillah. Kalau pas dia tanya, kamu gimana? Gimana? Saya mau dengar. Kita nggak nyebut, nggak dapat maafnya. Ya harus disebut. Enggak sampai yang berjamaah ditahui sama Allah. Kan maka kata Allah orang suruh jiwa orang itu seperti makan bangkai. Apa tidak jijik? Nah kita ini orang sholat mikirin dosa orang, Kan orang berdosa itu kita ndak ikut masuk neraka, orang berdosa. Kita sampai hari mikirin dosa orang. Dosa kita aja kita pikirin. Kenapa dosa orang kita pikirin? Apa gunanya mikirin dosa orang? Oh sian. Ini kenapa gitu ya? Kenapa ndak dosa kita aja kita pikirin? Bahkan dia menceritakan jeleknya orang, dosanya orang, ceritanya orang lain. Dia mikirin dosanya orang, apa gunanya? Memang setan itu memang ndak kita waspadai, bahaya. Sudah aja kita hidup ini cuma sebentar, enggak lama. Pasti kita, kalau ndak surga, udah fatal, ndak ada guna-gunanya. Jadi harus memang kita harus betul-betul. Ya begitu aja hidup musuh diatur oleh Allah. Sak cacing musuh diatur, apalagi kita punya otak, punya mata. Iya memang ya, asyik kalau kalau bicara-bicara kepada menghayati Islam, memang itu harus ya renungan panjang. Kata orang ngelamun, tapi tidak boleh ngelamun dalam Islam kan. Istilah bahasa itu salah, ngelamun. Tamanna bahasa Quran. Quran tidak boleh tamannya. Nabi pun pernah dia istilah ngelamun tamanna. Falkiya setan fi umniyatihi, setan datang. Kalau orang ngelamun, setan datang. Pasti. Nabi itu gitu. Rasul-rasul kalau ngelamun, setan datang. Tapi karena Nabi, fayam sawallahu ma'apa setan. Tapi Allah menghapus apa yang di depan setan. Itu kalau Nabi lah, kalau kita. Ya alhamdulillah kalau dapat dapat apa yang datang ke setan, dibantu Allah kita bisa enggak ngelamun. Karena Nabi begitu lah, kalau kita ya. Pokoknya istighfar banyak-banyak lah kita. Ya demikian kita punya bagi kita ini. Barangkali ada yang mau lanjutkan boleh, ada yang mau tanya-tanya boleh. Kita akhiri dulu ya alhamdulillah. Nah, ada yang mau tanya-tanya, ada yang mau terus-terus boleh. Ya, mau menyikapi sekiranya dalam satu rumah menghindari, nah harus kembali kepada apa yang kita omong. Semua kehidupan ini kalau disebut fokus kepada siapapun, kita kepada kerjaan kita, kita perbaiki mobil, bicara sama tukang mobil. Kalau kita fokus, pikiran lain kan hilang. Yang ada kita, ini mobil ini bagaimana, ini itu, fokus. Ini itu sudah bisa lho? Iya. Jadi sekarang ini? Iya, makanya fokus. Fokus itu kalau paham. Kalau kita tidak paham, mau bicara tentang mobil, tidak paham. Ya bagaimana ya? Kita tidak paham. Ini tidak bisa. Pokoknya kita bicara minyak wangi di sana, itu harganya begini, itu. Karena kita tidak paham, ya tidak bisa beri penilaian, tidak bisa fokus. Serius itu bisa kalau kita paham. Kita nggak ada gubernur atau camat pun, kita ngomong tidak paham, ya nggak bisa serius lah. Kamu ngomong apa tadi itu? Ya nggak tahu, ya gimana ya? Ya harus tahu. Maka bahasa Arab dalam ibadah itu wajib, kita dan wajib. Supaya bisa fokus ya kan, supaya khusus. Kalau enggak kita enggak bisa khusus. Ya bagaimana orang kita sudah ngerti aja, tahu kita artinya iya karena berdua, iya karena setahun, oh lagi mungkin sawah, lada, apalagi enggak tahu. Emang ketampang setan kan? Waktu kita bilang iya karena berdua, iya karena setahun, biarlah saya menyembah kepada Allah, aku minta tolong kepadamu juga. Tapi yang terbayang kan kerbau, pemain sapi. Ya karena, nah, padahal itu sudah tahu, apalagi yang tidak tahu kan. Ayat-ayat, maka belajar, memang harus belajar. Maka belajar itu wajib kan misalnya. Minamahdilaladi istilahnya, dari lahir sampai mati. Nah bisa kita malas-malas kalau nyari dunia ini, malas rajin, tetap nasibnya menurut. Abdul Rahman bin Auf, saya baca riwayat itu. Kalau dagang itu disiplinnya bermain. Kalau panjang-panjangnya enggak usah bawa tempat lain aja. Dia maunya yang pas-pas saja. Halal-halal bayar berapa ini berapa. Kalau masih banyak kembang-kembangnya, berapa nulis itu, ay, enggak lah. Itu, tapi paling kaya juga daripada yang getol dagang. Bahkan si Abu Darda orang kaya juga. Tapi dia yang tidak bisa jadi contoh barangkali ya. Karena dia itu tadinya rajinnya bukan main. Tokonya di tempat yang sangat strategis. Tempatnya itu dalam riwayatnya siapa? Walau alam itu kita kan cuma riwayatnya sebenarnya. Di tempat yang strategis dan laris. Satu saat dia memperhitungkan kewajibannya. Bukan memperhitungkan dunianya. Dia memperhitungkan kewajibannya. Begitu dia perhitungkan kewajibannya, kewajiban saya apa dengan harta benda itu? Waduh. Dia itu sabar mau pergi itu nanti dulu. Mikir-mikir, berzikir. Sampai ditegur sama saya, kamu itu malah sahabat, biasanya pagi-pagi udah buka, sekarang kok lambat-lambat, bukan sudah siang-siang, baru buka. Kenapa? kata benar-benar itu, aduh, kalau kalian tahu apa kewajiban orang punya harta itu, kalian gak bakal berani menerima harta itu. Sampai begitu ngomong. Kalau kita ini kan, kita kejar terus. Ya boleh juga, lah. Penting kewajiban. Secara berpikir tadi, jangan sampai terbalik. Sampai begitu ya bulan dapat pelengkayan. Kalau kalian tahu katanya apa kewajiban orang kaya terhadap harta, kalian dapat berani. Dia tidak menolak harta, tetapi begitulah tanggung jawab kewajiban itu tadi. Kewajiban. Wah, masya Allah, kalau kita pikir-pikir kita ini mudah-mudahan tidak termasuk bagian yang akhiran ya, itu aja. Kalau yang istilahnya yang gentleman yang ke depan itu ya kita yang pengen bapak nomor satu di belakang nggak apa-apa lagi. Tapi jangan sampai yang apkiran, maka harus kita sungguh-sungguh. Ya inilah kita hidupnya begini-begini saja. Saya kalau lihat pengalaman saya miskin miskinnya, saya mampu mampunya, saya nggak tahu perbandingannya begini-begini aja hidupnya. Nggak ada apa-apanya kok dari saya kecil terus hitung-hitung. Apa sih hidupnya nggak ada gunanya kok. Kecuali ibadah itu tadi kan, membangunnya oleh saudara budi ini. Itu kewajiban. Betulkah kita selalu dalam mau bertani, kewajiban kita apa itu kita pikirkan. Bukan bagaimana taninya berhasil, bukan itu. Itu mah semua orang kafir gitu. Kewajiban kita apa? Kalau kita bikin rumah, berapa kamar? Kewajiban kita apa kalau kita bikin rumah? Untuk menerima tamu, untuk menampung orang kalau nenamu bisa kita suruh nginap sekeluarga. Maka dia rencanakan rumah itu begini, begini, begitu. Kewajibannya dulu, ini enggak. Pokoknya bagus rumah supaya enak tidurnya. Kepentingannya di itu, kewajibannya dulu. Nah sehingga dia begitu jadi rumahnya, apa yang menjadi kewajiban dia itu terpenuhi dengan rumahnya dia. Kan jarang orang begitu kan. Kecuali orang yang ala sholatim khasibun. Jadi kan, jadi kita malas mau menerima tamu, aduh nginap gak orang ini, aduh bakal nginap. Kita wah ruwet kalau bakal nginap. Nah gitu. Mestinya kan kita bikin bagus lah, kita bikin rumah besar, kamar banyak ya bagus lah. Tapi kan setelah dia mikir kewajibannya, bukan kemikirin kehidupannya. Kalau mikir kehidupan mah ya orang kerbon enggak punya akal juga bisa menipu kehidupan. Kita kewajiban itu pokok depan. Jadi kita ngantor-ngantor enggak ada apa-apa yang kita lakukan. Saya kadang-kadang kata, apa ini kerjaan ini begini-gini, nganggur, ngantuk, tidur. Wah, ini tapi kewajiban kita ngantor sampai jam kia, ya. Sudahlah ini yang kita hadapi Allah. Kalau enggak ada penting betul, kita mau enggak tinggalkan. Gitu aja. Padahal kadang-kadang apa amal ini? Amalnya tidur. Saya suka tidur. Saya kan mau ini apa ya? Jangan sampai tidak punya waktu ini. Ngantuk. Tidur. Kadang-kadang saya cari ini di internet, di YouTube ini. Kalau ada untuk kepentingan apa berpikir umat ke depan nih, saya lihat perkembangan dunia ini coba. Kadang-kadang saya setel. Saya mau lihat perkembangan dunia itu umat ke depannya bagaimana. Ya enggak ada informasi juga kita. Ya bagaimana ya? Mau rekayasa-rekayasa, kita enggak tahu apa yang gaib, layar mulai gaib bayi Allah. Jadi ya, sampai kita minta kepada Allah, biar Allah kasih kita jalan supaya ya jangan sampai salah gitu. Sekali ini, enggak banyak kali. Jadi, ya suka saya pakai-pakai juga. Kadang-kadang itu juga karena enggak serius, ini beritanya. Berita ini, kadang-kadang ngantuk. Tidur sudah. Maka sering saya bilang sama ini, sama Abdul Aziz. Tapi belum bisa dilaksanakan. Tapi saya sudah hitung sudah lebih 3 kali. Saya bilang kita harus salut sama Erdogan. Kita nyatakan salut. Khilafah Ibnu Muslim kita salut kepada Erdogan karena dia menyatakan ke apanya dia menganjurkan dunia ini supaya umat Islam bersatu sedunia. Itu yang kita salut. Saya sudah hitung-hitung sudah berulang-ulang suka saya, tapi saya pikir kalau tidak ada pemikirannya Belazis ini, kalimat saya tadi itu ada gunanya apa enggak? Saya perhatikan aja, iya memang batasnya gitu. Saya juga tidak bilang, eh kamu tulis begini-begini berhasil. Enggak juga, cuma saya ngomong gitu aja. Tapi saya sudah hitung berulang-ulang. Kan ya? Jadi, tingkat kita ya gitu. Ya sudah. Kalau saya ke desa-desa, apa yang saya pikirkan, ya nanti, kalau belum tepat, mungkin Allah buat ya begitu dulu kan? Ya ada. Kita puas saja dengan kenyataan tidak kita sesat-sesat. Cuma nanti ya begitu, tahap kita sekarang patah begitulah. Jadi sering saya ngomong itu, saya lihat umat ini, oh iya masuk tahap itu. Sehingga kalau riba itu saja setiap ini saya hitung-hitung tuh, jarang saya tidak mengungkapkan riba untuk samaan awtatan. Kalau kita nih, padahal itu kan cuma korban gantung. Bukan kerupan lain-lain, kerupan ngantuk doang. Belum sahwi, gimana ya kerupan nyawa? Nyawa siap. Kerupan ngantuk aja enggak itu. Ini mengerti apa sih? Tapi ya, dia omong-omong aja di kita nggak bisa membuat suatu ponis. Orang maksiat itu mesti diponis. Kalau istilahnya pegawai, kurangin gaji enggak, apa di stop gaji istilahnya gitu. Tapi kita kan enggak. Artinya baru dia omong-omong aja di ini, nggak ada sanksinya kan? Kasih sanksi bubar jemaah. Bukan saya nggak paham banyak aturan itu, nyerewet nggak ada sanksinya. Kita paham tapi keadaan itu kita mau apain? Kasih sanksi bubar. Saya yakin bubar sama dikasih sanksi. Padahal sesuatu aturan itu nggak dilaksanakan ada sanksinya. Allah saja bikin sanksi kok, kalau yang wajib itu dilanggar. Orang gak sholat dipecut itu. Kita mau mecut orang gak sholat, waduh. Maka ada wilayah diri. Dan untuk wilayah itu mana? Kesatuan. Ngajak bersatu aja setengah mati. Allah selia di 60 itu. Orang bodoh-bodoh baca ayat saja gak paham. Mau jadi khalifah-khalifah, itu kan kita cuma batas gitu umat sekarang kan, kita mau bilang apa tuh? Ya itulah, mungkin, oh inilah biar kita beramal mungkin sedikit-sedikit tapi nilainya tinggi, barangkali Allah mau buat kita begitu kan, amal kita sedikit tapi nilainya tinggi lumayan, daripada amal banyak nilainya sedikit. sedikit. Kalau sudah menang kan banyak amal sedikit nilainya. Allah yang bilang kan, bukan pikiran kita, Allah yang bilang. Orang berkorban setelah menang itu sedikit nilainya. Lain dengan korban kita walaupun sedikit, tapi sebelum menang itu nilainya tinggi katanya Allah. Jadi mungkin mungkin itu rahasianya kali. Ya sudah kita, ya pokoknya apa yang kita bisa jalani saja sih, menurut saya. Jadi tidak ada apa istilahnya kita mau misalnya sesuatu enggak ada gunanya, udah jalan saja nilai kalah. Ngerti gitu, hidup itu. Iya, oke.